Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalat sakina fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang budiman, ini adalah urutan ketiga dari lima kiat menghadapi persoalan hidup. Bahwa hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain, satu persoalan ke persoalan lain. Tapi yang berbahaya bukan persoalannya, melainkan sikap terhadap masalah. Dengan masalah yang sama, ada orang yang menderita. Dengan masalah yang sama, ada orang yang jadi mulia. Dengan sakit yang sama, ada yang nestapa, ada yang dengan sakit yang sama, dia terangkat derajatnya. Jadi bukan masalah sakitnya, tapi masalah sikap terhadap sakit, sikap terhadap sehat. Apa resep yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Dua, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Apa? Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Jangan mempersulit diri. Yang mantap. Jangan mempersulit diri. Ya, jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'asir. Bashiru wala tunafir. Mudahkan urusan itu. Jangan dibuat ribet, jangan dipertegang, jangan diperumit, jangan dipergawat, semuanya proporsional. Kalau persoalan segini, ya segini saja. Tidak usah didramatisir. Banyaknya kita itu sering terjebak oleh dramatisasi masalah. Jadi masalahnya segini dibuat jadi makin tegang, makin rumit, makin gawat. Ujungnya kita menderita bukan oleh masalahnya, tapi oleh pikiran dan sikap kita sendiri. Benar? Kalau setiap omongan orang yang enggak enak dimasukin ke hati, dengar. Kalau setiap omongan yang enggak enak dimasukin ke hati, kapan bahagianya hidup ini? Bakal banyak omongan yang enggak enak. Akankah kita selalu dipenjara oleh omongan jelek orang lain? Rugi. Kalau setiap hal-hal yang kecil jadi besar, kapan bahagianya hidup ini? Proporsional. Kita tidak menganggap remeh masalah besar. Ada masalah besar, ya sikapi segini. Yang kecil ya segini. Yang jangan itu perkara remeh jadi perkara hebat. Contoh, monyet. Ada yang nyebut monyet ke kita. Perkara besar, perkara kecil itu. Kecil dia nyebut monyet. Satu, dia belum tahu monyet. Mungkin. Yang kedua, kita mirip monyet. Atau dia menghina. Sedangkan orang yang menghina, ingat rumus teko. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar. Di dalam comberan keluar. Di dalam bening keluar. Jadi kalau orang menghina kita, itu dia lagi memperlihatkan kehinaan dirinya sendiri. Kenapa kita yang tersinggung? Orang menghina kan bukan sedang menjelekan kita. Kita itu tidak terancam oleh penghinaan orang. Kita itu terancam oleh kehinaan diri kita sendiri. Makanya jangan dipenjara oleh keburukan orang lain. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau dia menghina, kita hina lagi. Dia menjelek-jelekan, kita jelek-jelekan lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Hah? Kalau bisanya cuma niru kejelekan. Benar? Dia ngomong jelek, kita ngomong bagus. Itu yang balik ke kita. Dia pelit, kepapa. Dia pelit, ya itu urusan dia. Kita dermawan. Kalau dia pelit, kita pelit, berarti kita diatur orang. Jelas? Tenang. Pernahkah dengar riwayat Nabi Muhammad membalas keburukan dengan keburukan? Tidak ada. Kalaupun perang, bukan membalas keburukan dengan keburukan, membalas keburukan dengan keadilan. Tidak ada Rasulullah berbuat buruk, yang ada adalah menegakkan keadilan. Setiap orang mendapatkan dari apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, tolong pastikan para pemirsa, kita akan bahas bagaimana yang menjelang pensiun, yang PHK, atau yang menghadapi tetangga yang kurang baik. Insya Allah, karena kalau kita bisa menyikapi dengan tepat, sebetulnya tidak gawat dan tidak berat dalam hidup ini. Yang berat, yang gawat adalah kita suka mendramatisir masalahnya. Dipertegang, diperumit, ujungnya kita menderita bukan oleh masalahnya, tapi oleh dramatisasi kita sendiri. Ada yang mau pensiun. Kenapa Pak? Aduh, berat, berat. Kenapa Pak? Bayangkan, sebentar lagi saya pensiun, cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum tamat sekolah, rumah belum punya. Aduh, kapan pensiunnya? 3 tahun lagi, ah. Coba itu. Pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Kenapa Pak pensiun 3 tahun lagi, sengsaranya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan Bapak meninggal. Ah, makin stres. Emangnya yakin gitu? Kita bakal pensiun? Belum tentu, mungkin pensiun dari orang dulu. Berapa banyak yang belum pensiun di kantor sudah pensiun dari orang. Ini bukan berarti menganggap remeh masalah, salah ya. Tapi kita harus tahu bahwa pensiun adalah sebuah episode. Ini nanti kalau orang tua pensiun, tenang saja. Gimana nak, Bapak pensiun? Ya gak apa-apa, Pak. Gak mungkin Bapak gak pensiun. Tapi gimana rezeki buat kalian? Pak, Allah menciptakan makhluk sudah lengkap dengan rezekinya. Ada kalanya saya lewat Bapak, mungkin pada waktunya nanti saya dapat jalan sendiri. Tapi bagaimana nak, kalau saya pensiun, nanti kalian di sekolah keluarkan dari sekolah. Terus gimana kalau dikeluarkan dari sekolah, kalian akan terlunta-lunta di jalan. Kalau kalian terlunta-lunta di jalan, nanti kalian diculik, diculik dibawa ke Afrika Barat Daya. Oh, kejauhan Pak, yang masa dari pensiun ke Afrika Barat Daya. Tenang Pak, tenang. Rezeki mah tiap makhluk juga ada, benar? Bapak gak bisa kirim uang kepadamu nak, alhamdulillah berarti saatnya saya mandiri Pak. Bapak gak usah cemas, karena yang menjamin saya itu adalah Allah. Gak apa-apa nak, Bapak gak kirim uang, kalau gak ada berarti ada rezeki saya selain di Bapak. Mungkin sudah waktunya saya mandiri. Enak? Jangan panik ya, kalau orang tua PHK, orang tua pensiun, tetap rezeki mah ada. Ada nafas, ada rezeki. Sepanjang kita masih dikasih nafas, berarti sepanjang itu kita masih ada rezekinya. Tidak ada nafas, habis rezekinya. Iya, iyalah orang mati udah gak ada rezekinya kan. Aduh, ah, gimana ya, ada tetangga yang nyebelin, sama dengan kita, benar? Jangan sakit hati, jangan terpenjara oleh keburukan tetangga. Orang yang sebel ke kita adalah orang yang paling sering ingat kepada kita, benar? Kita udah tidur, dia masih melek, mikirin kita. Kita gak punya waktu nyari kekurangan diri. Orang yang sebel seluruh waktunya nyari-nyari kekurangan kita. Harusnya kita kirim bolu kepada mereka tuh atas jerih payahnya. Jangan sakit hati. Yang bahaya tuh bukan orang sebel ke kita, yang bahaya tuh kita sebel ke dia. Kalau kita sebel ke dia, kita yang akan menderita. Jadi mikirin dia terus, benar? Nah, apalagi di kelas, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin. Tuh, dia naik bagusnya, kita enek. Oh maaf anak-anak, ada kesalahan nilai. Tuh kan, apa kata gue juga. Bukan 8,5, 9,5. Ah, Wah. Orang nilainya naik, dia tensinya yang naik. Jangan, ya. Jangan suka sebel ke orang lain, jangan suka jengkel, dengki, dendam, jangan, enggak ada gunanya. Semua keburukan kita hanya merugikan kita sendiri. Kita tidak akan celaka, sengsara oleh keburukan orang lain kalau kita benar. Tapi kita akan celaka oleh keburukan kita sendiri. Jadi kalau kita menderita, pasti buah diri kita sendiri. Jelas? Ayo, jangan melankolis. Sing kuat, sing sabar. Mau tahu rahasia sabar? Mau tahu tidak? Mau. Sabar itu pakai ilmu puasa. Lapar sabar, haus sabar, lemes sabar, karena yakin ada azan maghrib, itu rahasianya, ya. Benar? Udah gini, tenang, setengah jam lagi. Sing kuat, ya. Kalau nanti ada episode apapun dari orang tua atau dari mana, tenang. Pulang ke rumah, misalkan lagi banyak masalah, hadapi. Jangan, wah gawat nih, ayah saya kayak gini, ibu kayak gini, saya mau kabur. Enggak menyelesaikan masalah. Ingat, apa rumusnya kemarin? HHN, apa itu? Hadapi, hayati. Para pemirsa, jangan pernah lari dari masalah. Lari dari masalah akan jadi masalah baru. Hadapi saja, karena setiap masalah sudah diukur oleh Allah. Beratnya menghadapi masalah adalah karena tergantung tujuan kita. Kalau tujuan kita ridho Allah, maka tidak berat. Tapi kalau tujuan kita hanya nafsu duniawi, ridho makhluk, pasti jadi berat. Oleh karena itu, HHN, hadapi, hayati, nikmati. Semuanya ada ujungnya. Ingat, hujan pasti reda, gempa pasti berhenti, banjir pasti surut, badai pasti berlalu. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dan yang keempat adalah evaluasi diri. Apa? Evaluasi diri. Kenapa? Nah, ini ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kalau kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan pasti diundang oleh dosa kita sendiri. Ini dengar ya adik-adik. Biasanya kita kalau ada masalah, kita lebih sibuk memikirkan kita sebagai orang yang teraniaya. Misalkan kita kecurian uang, uang kita hilang, kita lebih sibuk memikirkan yang nyurinya. Boleh itu dipikirkan, tapi satu hal lagi yang harus kita pikirkan, apa nih dosa saya? Kenapa saya kepilih takdirnya hilang dompet saya? Ingat, tidak ada satupun keburukan kecuali diundang oleh dosa kita sendiri. Makanya kalau ada masalah, yang paling pentingnya itu adalah kita menemukan sumber masalahnya. Siapa? Orang lain atau kita? Siapa yang paling membahayakan diri kita? Kejelekan orang lain atau kejelekan kita sendiri? Mana yang bahaya, dihina atau menghina? Menghina. Dicaci atau mencaci? Mencaci. Mana yang paling bahaya, kecopetan atau nyopet? Nyopet. Kalau kecopetan cuma hilang dompet, ciri-ciri mau punya dompet baru, ya. Tapi kalau kita nyopet, cap langsung di sini, maling. Di sini ada nih. Seperti yang sudah dibahas, kalau kita maling, na'udzubillah, orang tua luka, ini anak, memalukan. Saya kalau lihat orang yang di TV itu, yang dicap koruptor itu, pasti istrinya malu, anaknya juga malu. Ya Allah, mau dikemanakan, saya di sekolah disebut anak maling, anak koruptor. Udah gak enak, punya motor, hasil maling ya, punya handphone, itu uang rakyat, balikin. Semua orang teraniaya. Sekali kita maling, na'udzubillah, itu akan benar-benar jadi petaka. Kalau hanya dihilang dompet, ya hilang dompet, bikin lagi KTP, peres. Tapi kalau berbuat maksiat, petaka. Oleh karena itu, adik-adik, hadirin, pemirsa yang budiman, kalau kita kena keburukan orang, yang harus kita ingat adalah keburukan apa yang saya lakukan, sehingga saya ketimpa oleh musibah ini. Sama, kalau digigit anjing, jangan nyalahkan anjing. Kata anjing, kalau bisa ngomong, nah, saya cuma tugas. Bukan karena tulang saudara menarik, ya. Pertanyaannya, kenapa saya digigit anjing? Kalau kena siram, kenapa saya kesiram? Nah, makin kuat evaluasi diri, makin tahu kesalahan diri, makin bisa tobat, itulah terbuka pintu ketenangan, pintu jalan keluar, dan pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Makanya kalau ada masalah, kuncinya adalah keberanian jujur mengevaluasi diri, karena kitalah sebetulnya sumber masalah yang sebenar-benarnya. Kita menderita karena buah keburukan kita sendiri. Zalam itu nafsi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami bisa jujur melihat diri kami sendiri. Bukakan hati kami, ya Allah, agar kami bisa melihat dosa, kesalahan yang harus kami taubati. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami tidak tertipu, tidak terpedaya oleh pujian makhluk-makhluk-Mu yang tidak tahu apa-apa. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika salihin. Bimbing kami agar jadi ahli taubat, ya Allah. Bimbing kami menjadi ahli saleh. Bimbing kami agar senantiasa bisa memperbaiki diri. Dan bimbing kami, ya Allah, agar bisa mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini. Karena Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Pemirsa, Nabi Adam diturunkan dari sorga ke bumi karena dosanya. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan istrinya, tapi Nabi Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana. Ya Tuhan kami, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam tagfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni. Wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak merahmati. Lanakunanna minal khosirin, kami pasti jadi orang yang rugi. Kekuatan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang ketika menghadapi masalah berani jujur mengevaluasi diri, tobat memperbaiki diri, barulah sesudah itu terbuka gerbang ketenangan, gerbang pertolongan Allah, gerbang rezeki yang tidak diduga-duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.